Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnari amma ba'd. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ta'rif atau puasa secara lughatan dan secara syara'an. Telah dibahas sebelumnya bahwasanya puasa secara lughah, secara bahasa itu yakni al-imsaku wal kafu anisyai, menahan dan tidak melakukan atas ibadah tertentu, atas sesuatu, yakni seseorang menahan dan tidak melakukan sesuatu hal yang membatalkan. Adapun secara syariat telah dijelaskan kemarin bahwasanya al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyati ta'bud lillahi ta'ala. Yakni puasa itu secara syariat seseorang itu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dia mulai menahan ketika terbitnya matahari, yakni ketika memasuki waktu subuh sampai tenggelamnya matahari, yakni sampai masuknya waktu maghrib. Dengan catatan an-niyah at-ta'bud lillahi ta'ala, dia niatkan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu secara syariat. Kemudian sebelumnya, pada pembahasan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang fadhailus siyam, keutamaan-keutamaan puasa. Disebutkan bahwasannya salah satu keutamaan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu baginya. Yani ketika dia melakukan puasa Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu baginya. Dan salah satu keutamaan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, nanti Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat akan mempersiapkan khusus bagi orang-orang yang puasa ini, orang-orang yang ahli dalam berpuasa ini, yang sering berpuasa, itu sebuah pintu yang dinamakan Ar-Royyan. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan hanya untuk orang-orang yang berpuasa. Disebutkan dari Sahal bin Sa'ad, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Royyan, bahwasannya di surga itu ada sebuah pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Kemudian beliau melanjutkan, yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Yang di mana pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang sering berpuasa ketika mereka masih di dunia. Pada hari kiamat hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa saja, tidak selain dari mereka, yakni tidak ada selain mereka yang bisa masuk pintu tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengkhususkan pintu tersebut hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Maka ketika itu ada penyeru, aina shaimun, kata penyeru tersebut. Di depan pintu tersebut ada seorang penyeru, yang di mana penyeru tersebut memanggil, wahai, di manakah orang-orang yang sering berpuasa? Fayakumun la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka orang-orang yang sering berpuasa itu bangkit, ya, menuju pintu tersebut, dan mereka masuk ke dalamnya, dan tidak ada selain mereka. Yani hanya untuk orang-orang yang berpuasa saja. Fa idza dakhulu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka ketika mereka sudah memasuki pintu-pintu, tersebut, yakni pintu Ar-Rayyan tersebut, maka pintu tersebut akan ditutup dan tidak akan masuk seorang pun selain mereka. Kemudian dibahas sebelumnya pembahasan tentang puasa. Puasa itu ada dua jenis. Ada dua, hukum puasa itu ada dua. Yang pertama, puasa wajib. Puasa-puasa yang wajib. Dan puasa yang sunnah, puasa tatawu, puasa sunnah. Adapun yang wajib kita rinci lagi kemarin. Menyebabkan puasa itu wajib, yang pertama adalah mayajibu lizamani nafsihi, ketika sudah ada waktu untuk diwajibkannya berpuasa, yakni ketika sudah memasuki bulan Ramadan, maka diwajibkan untuk berpuasa. Dan yang kedua yang wajib adalah li'illatin, sebab mewajibkan berpuasa, yakni seseorang yang masih memiliki hutang puasa ketika di bulan Ramadan karena ada udzur, maka wajib untuknya mengganti hutang puasa tersebut. Maka hukumnya wajib pula mengganti hutang puasa. Dan yang ketiga, mayajibu li ijabil insan dalika an nafsihi. Kemudian puasa yang wajib berikutnya adalah seseorang mewajibkan atas dirinya itu berpuasa, yakni puasa nazar. Nah, ketika seorang bernazar, dia melakukan sesuatu dan dia berhasil dalam melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu tersebut, maka dia berjanji kepada dirinya untuk berpuasa. Maka ketika dia berjanji kepada dirinya untuk berpuasa, maka puasanya dihukumi wajib atas dirinya. Nah, di sini kita insyaallah membahas tentang puasa Ramadan dan bulan Ramadan saja. Kemudian yang telah lalu kita membahas tentang hukum puasa. Hukum puasa itu, adapun puasa Ramadan wajibun ala kulli muslimin, wajib atas setiap kaum muslimin. Balighun aqilun sahihun muqimun, seseorang yang baligh, yang berakal, yang memiliki badan yang sehat, muqim, dia tidak sedang safar, maka wajib atasnya berpuasa di bulan Ramadan. Wa huwa ruknun min arkanil Islam, bahkan puasa ini disebutkan bahwasanya salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima, Dan barang siapa yang mengingkari salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang lima ini, maka dia telah kafir. Kemudian pada pembahasan sebelumnya juga kita telah membahas keutamaan tentang bulan Ramadan. Salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwaabus samaa' wa ghuliqat abwaabu jahannam wa sulsilatish syayatin," kata Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya ketika telah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga itu akan dibukakan, pintu-pintu langit akan dibukakan. Wa ghuliqat abwaabu jahannam, pintu-pintu jahannam akan ditutup ketika memasuki bulan Ramadan. Wa sulsilatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu oleh Allah. Kemudian utama bulan Ramadan lagi yang telah kita sebutkan yang lalu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan rasa semangat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian memasuki pembahasan yakni tentang bima yajibu siyami Ramadan, kapan dianjurkannya atau diwajibkannya berpuasa Ramadan, yakni thubutus syahri, kapan ditetapkannya bulan Ramadan. Para ulama telah bersepakat bahwasanya yajibu siyami Ramadan bi thubutis syahri wa huwa yathbutu bi ahadi amrayni. Ada dua hal yang mewajibkan atau menandakan sudah masuknya waktu Ramadan, yakni sudah wajibnya berpuasa. Itu ada dua hal. Yang pertama, ru'yatu hilali Ramadan, melihat hilal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa di antara kalian yang melihat hilal, maka hendaklah dia berpuasa. Di sini diperintahkan berpuasa. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Asyahru tis'un wa isyruna lailatan." Bahwasanya satu bulan itu hitungannya 29 malam. Fala tasumu hatta tarawhu. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihatnya, yakni melihat hilal. Ketika sudah mulai nampak hilal, maka hendaklah kalian berpuasa. Ketika belum nampak, maka janganlah kalian berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'uftiru. Jikalau seandainya kalian melihat hilal pada bulan Syawal, yakni sudah masuk waktu Syawal dan berakhirnya bulan Ramadan, maka hendaklah kalian berbuka. Fa in ghumma 'alaikum faqdiru lahu. Jikalau seandainya hilal tersebut susah atau sulit untuk kalian melihatnya, mungkin karena mendung atau karena kabut yang sangat, maka sempurnakanlah puasa kalian menjadi 30 malam. Menjadi 30 malam. Dan ini yang kedua. Yang pertama adalah ru'yatu hilal. Ketika nampak bulan Ramadan, hilal bulan Ramadan, maka sudah wajib berpuasa esok harinya. Dan yang kedua adalah menyempurnakan bulan Ramadan menjadi 30 malam ketika susah untuk melihat hilal atau mungkin mendung ketika melihat hilal. Adapun dengan hitungan hisab, yakni menyempurnakan bilangan malam menjadi 30 malam, maka itu adalah tidaklah sah. Tidaklah sah. Kecuali hilalnya tidak nampak. Nah. Dan dipersyaratkan pula ru'yatul hilal ini, melihat atau mentala'ah hilal, tasbutu bisyahidi adlin, dipersyaratkan orang yang adil, orang yang terpercaya, walaupun hanya satu orang. Ketika satu orang ini dipercayai dia melihat hilal, maka hendaklah wajib, maka wajib hukumnya berpuasa. Idza ra'a wahidun adlun yuthaqu bihi hilal ramadhan fa innahu yu'malu bi khabarihi inda aktsari ahli ulama. Jikalau seandainya ada satu orang yang melihat hilal Ramadan, maka hendaklah khabarnya ini diamalkan atau diterima khabarnya. Ini adalah pendapat kebanyakan dari para ulama seperti Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Hadisnya adalah hadisnya Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau menyatakan taro an-nasu al-hilal, manusia melihat hilal, yakni hilal Ramadan. Faro'aituhu, dan aku melihatnya juga. Fa'akhbartu Rasulullah SAW, dan aku khabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Fasoma wa amarun nas bisiyamihi, lalu beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Menunjukkan bahwasanya khabarun wahid atau khabar satu orang yang terpercaya ini diterima khabarnya dan diamalkan. Itu sama saja, entah itu seorang laki-laki atau perempuan. Kalau seandainya dia dipercaya melihat hilal, maka diterima khabarnya atau beritanya. Adapun terkait pembahasan hilal Syawal, bahwasanya la yakfi fi itsbati hilal Syawal syahadatun wahidun, tidak cukup hanya satu orang. Wa innama la yaqbalu fihi illa syahadatu adlaini, hendaknya hilal Syawal ini dipastikan oleh dua orang yang adil, minimal dua orang yang adil. Ini yang diambil oleh jumhur ulama, dikarenakan hadis Abdurrahman bin Zaid ibn al-Khattab bahwasanya para sahabat Nabi SAW hadatsu anhu, mereka memberitakan telah melihat hilal Syawal. Maka Nabi SAW mengatakan, bersabda, sumu li ru'yatihi, maka berpuasalah kalian ketika melihat hilal waktu Ramadan. Wa uftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian, beridul fitri lah kalian ketika melihat hilal Syawal. Fa in ghumma alaikum faqmilu 30, jikalau seandainya samar bagi kalian atau susah atau sulit untuk melihat hilal pada bulan Syawal, maka hendaklah kalian menyempurnakan menjadi 30 malam. Fa in syahida syahidani fasumu wa uftiru, jikalau ada dua orang yang menyaksikan hilal, maka hendaklah kalian berpuasa dan hendaklah kalian berbuka, yakni sudah memasuki waktu Syawal. Adapun hilal Ramadan tadi ada nas yang mengkhususkan hanya satu orang saja, yakni hadisnya Ibnu Umar. Dan adapun hilal Syawal, tidak ada hadis yang mengkhususkan adanya satu orang di sini, adanya syahidah syahidani, yakni dua orang yang menyaksikan. Ini tentang hilal Syawal. Dan sudah jelas ketika seandainya ada seorang, satu orang yang melihat hilal Syawal, maka perkataannya itu tertolak. Dan sekarang Masya Allah, mungkin sudah dipermudah untuk suatu negara melihat hilal dengan alat yang canggih. Kemudian memasuki pembahasan melihat hilal di sebuah negeri, apakah hukumnya sama dengan negara-negara yang lain? Contohnya di Indonesia melihat hilal, apakah hukumnya wajib juga negara tetangga seperti Malaysia dan yang lainnya itu dihukumi sama? Maka yang rajih yang diambil para ulama di sini adalah annahu yajibu shaum 'alal bilad allati la takhtalifu mataliha. Wajib berpuasa atas sebuah negara atau sebuah tempat ketika nampak baginya saja. Misalnya di Kalimantan melihat hilal atau di Indonesia melihat hilal, maka wajib atas daerah tersebut untuk berpuasa. Itu yang dipilih para ulama. Kemudian disebutkan pada sebelumnya syarat-syarat diwajibkannya seorang berpuasa itu adalah seorang itu harus Islam. Maka seseorang harus Islam, tidak wajib atas orang-orang kafir. Kemudian al-bulugh, seseorang itu mencapai usia dewasa, baligh. Akan tetapi seorang anak kecil ketika dia berpuasa maka hukumnya sah saja. Yang ketiga adalah al-aqlu, seseorang itu berakal sehat, tidak wajib atas orang-orang gila atau orang-orang yang memiliki penyakit tertentu untuk berpuasa. Yang keempat adalah as-sihhah, seseorang memiliki badan yang sehat. Akan tetapi jikalau seorang sehat jikalau seorang yang sakit itu dia berpuasa dan dia mampu, maka puasanya diterima. Dan yang kelima adalah al-iqamah, mukim dan tidak diwajibkan atas orang-orang yang safar. Dan jikalau seandainya seorang musafir ini juga mampu untuk berpuasa, maka hukumnya sah-sah saja, seperti halnya orang yang sakit dan anak kecil. Dan yang keenam adalah al-khulu minal haidhi wan nifas, seseorang wanita yang tidak memiliki atau tidak sedang haid dan tidak sedang nifas. Bahkan mereka diharamkan untuk berpuasa dan sholat. Adapun syarat-syarat sahihnya atau diterimanya puasa ini adalah yang pertama, at-taharatu minal haidi wan nifas, seseorang bersih atau suci dari haid dan nifas. Yani ini untuk para wanita. Dan yang kedua adalah an-niyah. Fa'inna shaum Ramadan ibadatun fala yasihu illa biniyatin kasairil ibadah. Puasa Ramadan ini adalah sebuah ibadah, maka tidaklah sahih atau diterima kecuali dengan niat, sebagaimana halnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Niat seorang yang berpuasa itu ketika dia bangun waktu malam meniatkan dia berpuasa Ramadan atau dia makan sahur, dia sudah dianggap niat untuk berpuasa besoknya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan la yasihu shaum illa biniyatin. Puasa itu tidaklah sah atau dianggap kecuali dengan niatan. Karena dengan niatan bisa membedakan sebuah ibadah, entah itu ibadah yang sunnah atau ibadah yang wajib. Maka tidak sah ketika tidak diniatkan. Wa mahalluha al-qalbu, kata beliau. Dan niat ini letaknya hanya di dalam hati, yakni tidak diucapkan atau tidak diafdolkan untuk mengucapkan niat, dan bahkan bid'ah untuk melafadzkan secara khusus tentang niat ibadah. Nah. Rukun puasa adalah al-imsaku anil muftirat, dan rukun puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri ilal maghrib. Seseorang menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa bermula dari ba'da subuh, yakni mulainya matahari terbit, ilal maghrib, sampai memasuki waktu maghrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail thumma atimmus siyama ilal lail, maka disempurnakanlah oleh kalian puasa kalian waktu di siang hari sampai memasuki waktu malam hari, yakni waktu maghrib. Kemudian kita membahas tentang sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah apa saja ketika kita berpuasa dan adab-adab berpuasa. Yang pertama adalah as-sahur. Sunnah yang pertama adalah sahur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Bersahurlah kalian dikarenakan di waktu sahur ada berkahnya, kata Nabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini dianjurkan untuk sahur. Jika seandainya seorang tidak sempat untuk sahur dan dia meniatkan untuk puasa Ramadan pada malam harinya, maka puasanya sah-sah saja. Akan tetapi lebih afdal lagi dia bersahur di malam harinya. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim. Beliau bersabda, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitabi aklatas sahur," kata beliau. Pembeda, yakni pembeda antara puasa kita, umat kita sekarang, dan umat terdahulu, yakni para ahli al-kitab, yakni makan sahur. Para umat terdahulu itu tidak diwajibkan atas mereka sahur, akan tetapi diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Dan datang pula hadis dari Abdullah ibn Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu walau bijur'ati ma." Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Nah, kalau seandainya dia tidak mendapati makanan atau sudah mepet waktunya untuk memakan makanan, maka bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Bahkan Nabi SAW menjadikan sahur itu dengan tamron. Sebuah kurma itu afdol. Datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmat sahuril mukmin at-tamru." Bahwasanya sebaik-baik sahur seorang mukmin adalah dengan dia bersahur menggunakan kurma. Itu yang pertama, yang ya ini adalah sahur. Yang kedua, sunnah di dalam berpuasa dan adab-adabnya lagi, yang kedua adalah ta'khirus sahur. Seseorang mengakhirkan waktu sahur. Sebagaimana datang dari hadis Anas dan Anas ini menyebutkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Tasahharuna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qoma ila shalah." Kami dahulu bersahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah sahur kami mengerjakan salat. Yakni waktunya sangat mepet dengan waktu subuh, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan waktu sahur. Maka dikatakan, kam bainal adzan was sahur, maka berapa panjang jarak antara azan dan sahur ini, azan subuh dengan sahur ini, berapa panjang waktunya? Maka dikatakan oleh Zaid bin Thabit, qadra khamsina ayah, kira-kira sekitar 50 ayat Al-Quran. Yani seseorang membaca 50 ayat Al-Quran, maka cuma segitu waktunya antara sahur dengan azan subuh. Cuma hitungan seseorang membaca 50 ayat. Datang pula dari sahabat Unaisah bintu Habib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza adzana ibnu ummi maktum fakulu washrabu, wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wala tashrabu." Jikalau ibnu ummi maktum telah azan, yakni azan pertama, azan subuh itu ada dua, azan pertama yakni azannya ibnu ummi maktum, maka kalian hendaklah bersahur, makan dan minumlah, bersahurlah. Wa idza adzana Bilal fala ta'kulu wala tashrabu. Dan jikalau sudah masuk azan kedua, yakni Bilal mengumandangkan azan subuh, masuk waktu subuh, maka janganlah kalian memakan dan minum lagi. Yakni jaraknya antara azan pertama dengan azan kedua waktu subuh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita akan membahas keutamaan atau sunnah-sunnah dan adab-adab puasa pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.